Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يَدْلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini untuk bisa melakukan kegiatan ta'lim talabul ilmi. Mudah-mudahan melalui ta'lim kita ini kita selalu mendapatkan keistiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, satu tema yang kita angkat adalah bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan, satu ayat yang dibawakan adalah berkaitan man 'amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal kebaikan maka kebaikan itu manfaatnya adalah untuknya. Wa man asaa, dan barang siapa yang berbuat kejelekan maka resikonya dia pula yang akan menanggungnya, yaitu orang yang melakukan kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat zalim terhadap seorang hamba pun. Wa ma rabbuka bidhallam lil 'abid, dan Rabbmu itu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berbuat zalim terhadap hambanya, yakni salah dalam hal menghukum. Orang yang berbuat baik malah disiksa, orang yang berbuat jelek malah diberi nikmat. Itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi satu amal saleh tercecer, tidak tercatat. Tidak akan pernah terjadi. Wengkana mithqalu dzarratin, walaupun itu amalan yang sangat kecil, orang itu akan menyaksikannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun itu satu biji debu, dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun satu biji debu, dia pula akan melihat akibatnya. Semua tercatat dengan rapih, dengan baik, tidak ada satupun yang tercecer. Disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang para pendosa ketika mereka melihat catatan-catatan amal perbuatan mereka, mereka terbelalak, terkaget-kaget. Mereka mendapati segala perbuatannya ada di situ. mereka bertanya, mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Mereka bertanya, catatannya siapakah ini? Tidak ada yang tercecer saghiratan wala kabiratan, yang kecil apalagi yang besar, tidak ada yang tercecer, yakni tidak ada yang tidak tertulis. Semuanya tertulis dalam catatan malaikat itu. Wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati segala apa yang mereka telah lakukan hadira, hadir. Jadi maksudnya hadir adalah ada dalam kitab tersebut, ada dalam catatan tersebut. Apapun yang telah dilakukan oleh manusia, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi seorang pun. Hadirin yang melakukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena itu marilah kita memperbanyak amal saleh. Karena itu menguntungkan bagi kita, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak kebaikannya tercatat oleh malaikat dalam kitab itu, kita akan meraihnya dan mendapatkan keberuntungan dari amal soleh tersebut di dunia wal akhirah. Di dunia kita sudah merasakannya, dan di akhirat kelak kita akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Dan marilah kita berhati-hati dari segala bentuk maksiat, dari segala bentuk dosa, karena itu akan ditanggung oleh para pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam siapa saja yang menyelisihi, akan diancam dengan azab. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati siapa saja orangnya yang ingin menyelisih ajarannya Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, akan menimpa pada mereka fitnah, atau menimpa pada mereka adabun alim, siksaan yang dahsyat, yang sangat pedih. Hukum asal dosa dan maksiat, terdapat padanya ancaman-ancaman, sehingga janganlah kita menggampangkannya. Nanti gampang istighfar, nanti gampang tobat. Jangan. Karena dalam ayat tadi disebutkan, barang siapa yang menyelisih Rasul akan menimpa baginya fitnah. Fitnah apa yang dimaksudkan? Berbagai macam makna, di antaranya adalah fitnah hilangnya keistiqomahan. Di dunia dia sudah mendapatkan adab berupa hilangnya keistiqomahan dan berlalunya terus dosa dan dosa, sampai dia mati tidak mendapatkan taufik untuk beristighfar dan bertobat. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran, falamma zahu azaghallahu qulubahum, ketika mereka berani menyelisihi, ketika mereka berani menentang, ketika mereka berani melanggar, azaghallahu qulubahum, Allah jadikan hatinya sebagai hati yang menentang. Akibat maksiat terjadi fitnah pada dirinya, hilangnya keimanan, bahkan bisa sampai keluar dari Islam. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsu kafira, ada orang di waktu pagi mukmin, Tapi karena pelanggaran-pelanggarannya, di sore harinya dia telah kafir. Dikarenakan dia bi'udinahu bi'ard minad dunya, dia menjual agamanya dari nilai-nilai dunia. Lihat fitnah malapetaka, fitnah hilangnya keistiqomahan akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Jangan gegabah, jangan menganggap sepele. Dosa itu awalnya kecil, kemudian terus menjadi besar, menyala, dan akan menggerus keimanan. Yazid bitta'ah wiyankusun maksiat. Iman itu naik dengan ketatan. Ketika maksiatnya yang banyak, otomatis iman itu berkurang. Maksiat itu dampak negatifnya besar. Jangan dianggap sepele. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat, atau judul lainnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Beliau sebutkan adraru dzunub wal ma'asi, ada satu bab khusus beliau sebutkan tentang bahaya dosa dan kemaksiatan. Di antaranya adalah dosa itu melahirkan dosa berikutnya. Annal ma'siyata tatawalladu ba'duha ba'dan, bahwasanya kemaksiatan itu melahirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya, memunculkan maksiat yang lainnya, mengajak maksiat yang lainnya, ketagihan itu maksiat, menggerus iman. Jangan dianggap sepele. Karena kaum muslimin, kita kembali kepada tema, mari kita beramal saleh, karena itu adalah kepentingannya kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk beribadah, itu bukan karena Allah butuh dengan ibadahnya manusia. Bukan, Bang. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para rasul, mengajarkan ilmu ad-din. Ini semua kepentingan manusia. Allah tidak butuh kepada manusia. Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepada aku. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya atas seluruh alam semesta. Artinya tidak butuh kepada alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini butuh kepada Allah, keberlangsungannya. Semuanya makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita beribadah itu bukan karena untuk Allah. Allah itu maha mulia. Baik manusia semuanya beriman, aslinya Allah maha mulia. Tidak bertambah kemuliaan karena keimanan manusia. Demikian pula jikalau manusia semuanya kufur, ingkar, maksiat, dosa, Allah tetap mulia, tidak berkurang karena kemaksiatan mereka. Tidak berkurang kemuliaan Allah, tidak berkurang kebesaran Allah ketika manusia bersikap kufur kepada Allah Azza wa Jal. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wa ya mbak-mbakku, manusianya dan jinnya, orang yang pertama sampai orang yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, seandainya semuanya beriman, bertakwa, mazada, hal itu tidaklah menambahkan apapun pada kekuasaanku, pada kemuliaanku. Karena memang aslinya Allah adalah maha mulia, maha besar, maha kuasa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika mimma indi syai'a atau mimulki syai'a. Wa ya mbak-mbakku, seandainya orang yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semua kalian kafir, semua kalian fajir, hal itu tidak mengurangi sama sekali dari kekuasaanku. Karena memang Allah aslinya maha mulia, tidak butuh kepada manusia. Sehingga apa fungsinya ibadah? Fungsinya ibadah adalah untuk kita yang mengamalkannya. Untuk kita wahai manusia. Disebutkan pada kalimat yang berikutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yulumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya tak lain amalan kalian itu adalah untuk kalian. Yang sholat hasilnya untuk dia, yang puasa pahalanya untuk dia, yang taklim pahalanya untuk dia, yang beribadah ini itu pahalanya untuk dia. Innama hiya amalukum, sesungguhnya tak lain itu adalah amalan-amalan kalian. Uhsihalakum, kami mencatat amalan itu juga untuk kepentingan bagi kalian. Thumma wafikum iyaha, kemudian kami membalasinya juga untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Karena itu, barang siapa yang mendapati catatan-catatan amalannya banyak yang baik, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati catatan-catatan amalan dia banyak yang buruk, banyak yang maksiat, banyak yang merah, kalau bahasa kitanya angkanya merah, yakni angka yang buruk, dosa maksiat ini itu kebaikannya sedikit, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan sekali-kali dia mencaci maki, mencela kecuali dirinya sendiri. Mengapa saya dosa ini? Mengapa saya melakukan maksiat ini? Mengapa? Mengapa? Mengapa? Cela diri sendiri. Karena dia pula yang akan menanggung resiko dari hal itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agak majas ini, Pak. Itu di depan pintu mbok nanti penuh. Disangka tempatnya penuh banget, Pak. Nah, padahal masih longgar. Depan sini. Saya tak mundur lagi, enggak apa-apa, Pak. Maju-maju nak, maju Mas, Pak. Boten ampun wedi ditunjuk, Pak. Boten ditunjuk boten. Eman-eman mriki tengahe kosong. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kepada tema yang tadi kami sampaikan, amalan ibadah, kepentingannya, kebaikannya adalah untuk diri kita. Misal saya berikan contoh, sebentar lagi akan ada ibadah tahunan. Apa itu? Kurban Idul Adha. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa meraup pahala yang banyak. Ini hikmah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Allah itu memberikan kepada kita wahai manusia berbagai macam jenis-jenis ibadah. Kesempatan bagi kita. Kadang kita lakukan yang ini, yang ini, yang ini pada waktunya masing-masing. Berkaitan dengan jenis amalan kurban, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan agar supaya pahalanya menjadi banyak berkali-kali lipat dikaitan dengan waktu. Misal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ada kalanya diberi kesempatan Allah Azza wa Jal amalan itu bisa berkali-kali lipat pahalanya berkaitan dengan tempat. Ketika di Mekah dan Madinah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, Nabi kita mengatakan man shalla salatan fi masjid hada, barang siapa salat satu kali salat di masjid ini, maka ka'al fi salatin fi ghairi, itu sama seperti orang salat 1000 rakaat di tempat yang lain. Kesempatan-kesempatan ini semuanya untuk siapa? Kita. Untuk kita. Jangan lewatkan itu. Nabi mengatakan dalam hadis Ibn Abbas, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salifihinna ahabilallah min al-ashar." Tidak ada satupun amalan-amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan yang dilakukan semasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah, mereka bertanya tidak pula jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun qatala bi nafsi mumalih wa lam yarji min dalika bi syai'. Rami mengatakan tidak boleh jihad. Ini amalan yang dilakukan selama kurun waktu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lebih afdol, lebih Allah cintai, lebih besar. Sampai pun jihad fisabilillah, kecuali seorang yang berperang membawa jiwa raga dan harta benda, dia mati di sana dan dia tidak kembali membawa apapun itu. Kesempatan bagi siapa? Bagi kita. Kemaslahatannya untuk siapa? Untuk kita. Amalan itu apa saja selama itu syar'i menjadi besar dikarenakan waktunya. Yang tadi kami sampaikan, menyembelih hewan kurban. Amalan ini besar ya kaum muslimin. Nabi mengatakan amalan yang paling besar fi yaumin nahr, ma min amalin abilallah fi yaumin nahr atau afdalu indallah min ayyi fi ayyin nahr min irhaqid dam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak ada satu amalan di hari Idul Adha yang lebih afdal daripada mencucurkan darah hewan kurban maksudnya. Itu amalan yang paling afdal dari itu. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan kepada keutamaannya, tetapi dilemahkan Syekh Albani. Disebutkan sebagian ulama, laisa bi syadid dhafi. Lemahnya tidak begitu lemah. Istinasan hanya sekedar sebagai hiasan dan tambahan. Min kulli syaratin hasanah. Disebutkan dalam riwayat tersebut, pada setiap satu helai rambut hewan kurban yang kita sembelih itu tercatat satu kebaikan. Amal besar menyembelih kaum muslimin. Apa yang paling afdal? Sapi atau unta atau kambing? Ada pembahasannya. Yang kita bahas dari sisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyu riqabi afdal?" Hewan kurban yang manakah yang paling afdal? Qala a'laha thamanuha, yang paling mahal harganya. Wa nfasuha 'inda ahliha, yang paling baik menurut ahlinya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, asmanuha, yang paling gemuk, yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling gemuk. Hadun makan, ada pertanyaan, lah kok korban itu cari yang paling gemuk? Apa Allah butuh dagingnya? Mau sembarangan sih, penting kewan lah, sembelih, rampung. Bukan ya kaum muslimin, ada aturannya. Semakin mahal, semakin gemuk, semakin bagus, itu semakin besar pahalanya. Bukan karena Allah butuh dengan dagingnya, bukan Allah butuh dengan darahnya. Tidak seperti cincin yang butuh dengan dagingnya dan darahnya. Allah Azza wa Jalla Maha Besar mensyariatkan menyembelih hewan kurban bukan karena Allah butuh dengan daging dan darahnya. Kembali lagi, itu semua maslahat kembalinya kepada para pelakunya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Layyanallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, juga tidak akan sampai kepada Allah darah-darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah nilai takwanya. Ketika seorang memiliki kelapangan rezeki, dia berkurban cari hewan yang terbaik. Itu semua karena lillah, atas perintah Allah Azza wa Jal. Dikarenakan hewan itu disembelih, semakin banyak dagingnya, semakin banyak yang merasakannya. Semakin bagus, semakin mahal, semakin dia banyak mengeluarkan uangnya, itu nilai takwanya, pengorbanannya besar. Itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya tanpa takalluf, memberat-beratkan diri semampunya. Kalau dia mampunya iuran beli sapi 3 juta, ya 3 juta. 3,5, 3,5. Ada yang mampu 4 karena hewannya besar, gemuk, butuh ini harganya sekian. Silakan Anda cari sesuai dengan kemampuannya. Asalkan itu memenuhi syaratnya. Dari sisi umur, sehat tanpa cacat, dari empat cacat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kan? Itu dinilai sisi takwanya. Kadangkala ada orang yang ingin berkurban tapi bakhil. Bukan karena miskin, bakhil. Cari kambing harga berapa? Tanya dia. Kambing berapa? 3,5. Oh, larang ya. Ya nangatin dia, Pak, larang. takon ada ndak yang sing rong juta na ora? Takon rong juta bang. Wong bakul pak sementing kan bati. Rong juta anak-anak. Golet nang kok ana duite bae. Wis rong juta teh sing nyang sing 1.500.000 ana. Bakhil nemen. Wedi 1.500.000 ana tokakna. Kudu segering. Mriangen ora sah, Pak. Ngo kurban. Wong dagang ya ora mikir sah-sah, sing penting regane semono golet nang ngene. Didol menjenengan 1.500.000 kulakane paling 1.200.000 Dia wedus regar 1.200.000 Kalau secara umur masuk kurus dan kurus kali itu tidak sah. Hadirin apalagi kok aku kepengin korban sing kira-kira dagingnya ora alot. Kambing itu minimalnya umur berapa? 1 tahun pak. Menginjak tahun yang kedua, 1 tahun lebih sehari, 1 tahun lebih 2, 3, 4 sebulan begitu. Saya ingin yang sekiranya untuk gosaktian, ya balibul di bawah 5 bulan. Ya, ya oke, baik gue baik. Silakan saja, tapi secara syar'i itu tidak sah karena di bawah umurnya. Gue paling gue bakaran trok lah. Medangan kurban bukan. Wa hakadza qaum muslimin, itu semuanya kembalinya kepada siapa? Kepada yang melakukannya. Ibadah kepentingannya buat adalah untuk kita. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Di dalam Al-Qur'an ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah sebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan amal soleh yang dilakukannya, dan setiap orang menanggung resiko dari dosa-dosa yang dilakukannya. Ini berkaitan dengan balasan kelak di akhirat. Di sana ada jannah, di sana ada an-nar. Sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada surga, ada neraka. Kalau seandainya semua manusia masuk dalam surga, apa faedahnya ada perintah dan larangan? Apa faedahnya adanya ancaman-ancaman? Tidak usah takut, akhirnya manusia ke surga semua. Lah gua ngapa sholat pak, ngabe-ngabe nang surga. Sing sholat, sing ora sholat mlebu surga. Itu tidak adil. Karena itu Allah Azza wa Jal memiliki di sana ada jannah, di sana ada nar. Disebutkan dalam hadith Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap jannah, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, kasih sayangku. Aku merahmati denganmu wahai surga terhadap hamba-hambaku yang aku kehendaki. Allah berfirman atau berkata kepada nar, anti azabi, engkau adalah siksaanku. Wa'adzib bihi man asya, aku akan menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Manusia masing-masing mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Hikmah diantara adanya pembangkitan adalah litujza kullu nafsin bima kasabat, agar supaya kelak di akhirat semua orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Semua orang akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena itu semangat beribadah. Enggak usah engkau berpikir sia-sia, ndak. Ataina biha, kami akan datangkan itu. Kami akan berikan pahala padanya. Jangan malas. Jangan pernah menganggap sepele amal kebaikan walaupun dipandang oleh orang itu jelek, oh bukan jelek, apa? Sedikit atau kecil atau remeh. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan apapun itu. Hadirin makan satu amalan yang orang memandang itu adalah rendah, imatatul adza 'anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu jalan. Ada beling, kadang-kala ada batu besar di jalan raya. Kalau batu besar ya memang jalan kampung, batu itu ditata untuk nanti akan ada perbaikan. Kok dicikoti? Ya salah pak, batu niku dipasang gawe dalan malah dicikoti. Ini imatatul adza katanya, membuang gangguan dari jalan, ditumpuk nang omah nggo gawe pondasi. Nah niki nge salah mani pak. Nabi menyebutkan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'adha kanat tu'dil muslimin au mu'minin. Aku melihat seorang laki-laki berbolak-balik dalam surga ke sana dan kemari. Di antara amalan dilakukannya adalah ya tentunya dia ahlu tauhid, ahlu sunnah dan yang lainnya. Di antara amalan yang dilakukannya adalah karena dia pernah memotong dahan pohon yang mengganggu jalannya orang yang beriman. Kadang kala musim hujan ada dahan ranting yang jatuh, toh pohon tumbang, ada duri, pohon duri yang tadinya lurus kemudian dia karena hujan ambil kesempatan. Ini amal soleh. Walaupun orang menganggapnya apa itu kecil, remeh, tapi Nabi memberitahukan itu karena apa? Di antara sebabnya dia masuk dalam surga karena dia memutus dahan itu. Wa kadza qaul muslimin. Itu semuanya bukti bahwa kebaikan kembali kepada pelakunya. Memberi makan, jangankan memberi makan kepada manusia, memberi makan kepada hewan, bahkan hewan yang najis ketika kondisi seperti itu. Hewan anjing, bukan berarti hadis ini memberitakan kita memelihara anjing, itu lain pembahasan. Hadis yang disebutkan Imam Nawawi, adanya seorang yamshi bitarikin istadil al-atas, seorang laki-laki berjalan di siang hari terik matahari di padang pasir dalam keadaan dia sangat haus sekali. Dia mendapati sumur, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba, dia turun merangkak ke bawah karena tidak ada timba, minum, setelah puas minum naik ke atas. Fida kalbun yathal yalhath yakulu thara minal atas. Tiba-tiba dilihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, dia makan debu karena saking hausnya. Maka dia iba innahu qad balagha minal atas mithla dhi balghani, anjing ini kehausan seperti aku tadi kehausan. Dia akhirnya turun ke bawah lagi, tidak ada timba, tidak ada alat kecuali sepatunya yang terbikin dari kulit. Famalau fuma'an, maka sepatunya pun dipenuhi dengan air. Bagaimana? Bawanya susah, naik ke atas satu tangan, tidak mungkin. Maka dia pun gigit dengan mulutnya. Fa'amsaka bifi, dia gigit dengan mulutnya, dia naik ke atas lagi. Fasyaribal kalba, kemudian dia minumkan air itu ke anjing tadi. Fasyakarallahu lahu faghafar lahu, Allah pun berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Wa firatin adkhalahullahu jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kebaikan. Sekali lagi, kembalinya kepada sang pelakunya. Dari sini para sahabat bertanya, afi bahaimina sadaqah, apakah ketika kami memberikan makan kepada hewan-hewan ternak kami itu mengandungi pahala sedekah? Qala na'am, fi kulli kabid dulbin sadaqatun, pada setiap hewan yang masih hidup engkau beri makan, engkau beri minum, maka itu nilainya adalah sedekah. Masya Allah, ini dunia yang sangat bergengsi. Peternakan tidak pernah mengalami kerugian, walaupun mungkin rugi finansial, rugi keuangan, tetapi tercatat sebagai sedekah. Wahagadha qomsimin, melihara sapi. Sapi itu kalau sudah besar, satu hari itu berapa kilo? 40 kilo. Terdiri dari rumput dan komboran. Untungnya gede banget, Pak. 40 kilo. Itu semua tercatat sebagai amal saleh. Wa kata qomsin, kembalinya kepada siapa? Kepada dia yang mengamalkan amalan tersebut. Sehingga mari kita bersemangat dalam beramal, karena amalan itu adalah untuk kita. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, orang beramal itu ibarat seperti orang yang bercocok tanam. Man zara'a khairan, barang siapa yang dia menanam kebaikan, yushiku ayah sudah rahbatan, maka dia akan memanen kebahagiaan. Tandurannya bagus, dirawat bagus, dipupuk, hasilnya menggembirakan. Siapa yang berhasil? Dia, sang petani itu. Wa man zara'a syarran yushiku ayah sudah nadamatan, dan barang siapa yang menanam kejelekan, maka dia akan memanen penyesalan. Tandurane varietas jelek, tidak dipupuk, ngawur-ngawuran, tandure pari, panennya suket, Pak. Menyesal tidak? Menyesal. Amalan kejelekan menjadikan menyesal. Siapa yang menyesal? Pelakunya. Siapa yang bahagia? Pelakunya. Ini enggak bunyi, Mas? Enggak bunyi ya. Tengen-tengen orang moni-moni deneng. Ini sudah azan Isya. Yang azan-azan yang mau wudu-wudu, kita lanjutkan barang sejenak 10 menit hingga 15 menit badal azan Isya. Sepakat dengan sini gue? Tafadlu barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan balasan itu adalah sesuai dengan perbuatannya. Jazaa'u wifaqa, balasan itu setara sama dengan perbuatan-perbuatannya. Di sana ada rinci, ketika itu amalan saleh, maka balasannya dikali lipatkan, minimalnya 10 kali lipat. Ini kepentingannya dan keberuntungannya adalah bagi pengamalnya, bahkan sampai lipatan yang tidak terhingga. Adapun kalau dosa tidak dikali lipatkan, ditulis satu. Ini rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadits Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang ingin melakukan amal kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya karena ada hal-hal yang menghalanginya, tetap ditulis bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin. Dan barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan dia mampu dan bisa mengamalkannya, dan dia mengamalkannya, maka ditulis bagi dia minimalnya 10 nilainya, ila sab'umiyat difin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathiratin, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak. Ini semuanya adalah keberuntungan bagi orang yang mengamalkannya. Misal seperti sedekah, orang yang bersedekah ya kaum muslimin, Allah permisalkan dengan menanam satu biji. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahi yud'ifu liman yasha. Orang yang berinfak di jalan Allah, penggambarannya adalah seperti orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman, memiliki 7 cabang. Pada setiap cabangnya terdapat 100 biji. Maka yang tadinya 1 menjadi 700. Itu kepentingannya, keberuntungannya, manfaatnya untuk siapa? Yang mengamalkan. Ada amalan yang lebih dari itu, dilipat gandakan berkali-kali lipat, seperti puasa. As-saumu li wa naji bihi, puasa itu adalah untukku, akulah akan membalasinya tanpa batas sekehendak Allah. Itu semuanya juga untuk manusia. Ada pun dosa, Nabi mengatakan wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang dia ingin melakukan sebuah dosa, falam ya'malha, namun dia tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah, takut kepada Allah, maka ditulis bagi dia satu pahala yang sempurna. Kenapa dikasih pahala? Dikarenakan dia berhenti dan meninggalkan dosa itu karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada manusia atau karena kendala-kendala lain, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Wa man hamma biha fa'imilaha kataballahu alaihi atau lahu sayyatan wahidatan. Allah tulis barang siapa yang ingin melakukan sebuah dosa dan dia lakukan itu, ditulis baginya satu dosa, tidak dikali lipatkan. Tetapi kadangkala dosa itu menjadi besar kadarnya, nilainya, keburukannya, dikarenakan faktor-faktor. Misal seorang yang berbuat kemaksiatan di tanah haram, ini lebih besar dibandingkan dengan di tanah yang lainnya. Kemaksiatan kepada tetangga, mencuri, di rumah tetangga ini lebih besar dibandingkan dengan mencuri di 10 rumah di lain tetangganya. Banyak hadis tentang hal ini. Yang kita sebutkan di sini adalah jazaan wifaqa, semua orang mendapatkan balasannya setimpal. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Ada satu pembahasan lagi di sana, namun jangan salah faham. Termasuk diantara sifat rahmatullah, kasih sayang Allah Azza wa Jal, adalah Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hambanya yang berbuat maksiat, beristighfar, diampuni. Berbuat maksiat, bertobat, diampuni. Berbuat maksiat sampai mati, belum bertobat, belum beristighfar, selama mereka muslim, ada dua kemungkinan: mati dalam keadaan ahlu tauhid, muslim, mukmin, tetapi membawa dosa sekian banyak. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hukum asalnya apa? Disiksa. Kemungkinan kedua, diampuni. Fama, disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni seorang yang mati dengan membawa dosa syirik, syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Namun Allah berkenan memaafkan orang yang mati dengan membawa dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Tapi ingat, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Hukum asalnya diancam, hukum asalnya disiksa, kecuali jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka diampuni dosa itu. Tapi ini pengecualian. Ingat, yang namanya pengecualian akan selalu sedikit dari yang dikecualikan. Kalau diampuni, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Namun jangan kita kemudian menggampangkan, oh nanti gampang, dosa kayak apa, kan Allah tahu siapa saya, paling diampuni. Oh, gembeleng temen kowe, siapa si Rika, anaknya siapa kowe, sudah percaya diri seperti itu, dosanya akeh, ternyata tidak diampuni. Waduh, cilaka mencerit, Pak. Kok ora diampuni ya, apa Allah ora tahu aku ya, aku kan anaknya. Walah. Jangan kita spekulasi. Pengecualian itu hanya Allah yang tahu. Hukum asalnya dosa itu disiksa. Hadirin sekalian, kembali ke barat tema, manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena itu marilah kita kaum muslimin memperbanyak ibadah mumpung masih ada kesempatan. Karena ibadah itu hanyalah dilakukan semasa di dunia. Setelah orang itu mati, tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah. Mana dalilnya ya kaum muslimin? Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu. Orang kalau sudah mati, terputus amalannya. Yang pertama karena faktor dia sudah mati, tidak bisa berbuat apapun. Yang dua karena sudah tidak ada lagi waktu, sudah habis waktunya, sudah tidak ada lagi waktu lagi untuk dia beramal. Sebagaimana sekarang ini sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya? Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kita semuanya, memberikan kesemangatan untuk kita beramal ibadah agar kita beruntung dunia wal akhirah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.